wabah selesai, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umurid dunya wal din. Salatan wassalaman ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana pilkada yang sebentar lagi akan kita masuki ini. Marilah kita sama-sama berbesar hati untuk dapat memilih calon pemimpin yang mengikut yang cocok dengan aturan agama, dan marilah kita juga membesarkan hati kita apabila ternyata pemimpin atau calon pemimpin yang kita pilih ternyata kalah, maka itu adalah salah satu bagian daripada kehidupan di dunia ini. Kita akan coba untuk membahas ayat ke-33 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu layahzunukal ladzina yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya dimulai dari ayat ke-28 sampai ke-32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sanksi, bagaimana sikap orang-orang munafik atau orang-orang kafir serta keingkaran mereka terhadap Allah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan hukuman bagi mereka. Nah, di dalam ayat ke-33 ini Allah mencoba untuk memberikan ketenangan dan kesejukan jiwa kepada Rasulullah, karena Rasulullah sendiri sedang bersedih. Itu digambarkan tentang qala na'lamu innahu la yahzunukal ladzina yaquluna. Sungguh kami mengetahui bahwasanya engkau telah bersedih hati atas apa yang mereka katakan. Sikap mereka yang mendustakan ajaranmu, sikap mereka yang tidak mau menerima apa yang engkau bawa dariku, kata Allah, itu jangan sampai membuat dirimu menjadi bersusah hati atau bersedih. Ya, ini adalah satu gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang menyampaikan ajarannya. Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Allah tidak akan membiarkan orang yang berbuat kebaikan itu bersedih hati, karena Allah pasti akan memberikan ketenteraman jiwa kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Khusus di dalam ayat ini, Allah memberikan dan menenteramkan jiwa Rasulullah SAW atas sikap yang dilakukan oleh para kafir Quraisy dan orang-orang munafik saat itu, yang mereka dengan jelas-jelas tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin prolog singkat dari saya. Bersama kita sudah hadir Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, saya melihat bahwa Nabi Muhammad sedih bukan karena kehilangan harta yang miliaran rupiah karena tidak terpilih. Nabi Muhammad sedih bukan karena kematian anaknya. Nabi Muhammad sedih bukan karena kematian istrinya. Walaupun memang kematian istrinya itu disedihkan, dia disebut dengan amul huzni. Iya. Tetapi bukan karena sosok istrinya yang itu, tapi karena dakwahnya yang terhambat. Nabi Muhammad merasakan manisnya Islam. Nabi Muhammad merasakan nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad merasakan hidup bahagia dengan ajaran Al-Qur'an. Iya. Untuk itu dia ingin merasakan agar orang-orang lain merasakan kebahagiaan Al-Qur'an, merasakan nikmatnya hidup bersama Allah, merasakan kesenangan ketika kita meyakini hari akhirat. Untuk itu kebahagiaan yang ingin dibagikannya ini ketika ada orang yang tidak mau mengambil, sedih hatinya. Iya. Jadi dakwah itu adalah sarana bagaimana membahagiakan orang lain. Ketika itu membahagiakan, sarana membahagiakan orang lain, dalam dakwah tidak ada kata-kata kasar. Dalam dakwah tidak ada kata-kata ancaman. Yang ada adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak dengan penuh hikmah. Kenapa? Karena kita menikmati indahnya Islam. Sama seperti orang yang merasa enaknya sebuah produk, dia berkata kepada kawannya, kalau Anda mau menikmati suatu layanan, maka ambillah produk ini. Iya. Kenapa? Saya telah menampakkan nikmatnya produk ini. Islam itu adalah produk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahagiakan manusia di dunia. Untuk itu, karena itu nikmat dirasa oleh Nabi, rasanya sayang kalau orang tidak mencicipi nikmatnya Islam tadi. Nah, jadi caranya pun tidak ada paksaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya, ini menarik sekali Ustaz Jainal, bahwa cara Rasul di dalam menyampaikan dakwah adalah dengan bil hikmah wal mauizatil hasanah. Tidak pernah terdengar Rasul itu mencaci orang lain, atau tidak pernah Rasul itu berusaha memaksakan kehendaknya kepada orang. Semua dilakukan dengan cara yang cukup bijaksana, santun, dan ya, cara yang cukup santun dan begitu indah begitu, sehingga akhirnya orang-orang Arab saat, masyarakat Arab saat itu menerimanya. Ya, inilah yang juga harus kita lakukan dalam konteks abad ke-20 saat sekarang ini ya. Artinya kita juga harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hujatan, tidak ada hinaan kepada orang lain. Bahkan berkaitan dengan pilkada yang akan dilangsungkan ini juga sebaiknya para calon pemimpin dan TSTS-nya tidak menghujat satu sama lainnya. Tapi bagaimana menyampaikan visi dan misi kebenaran, itu yang paling utama. Bukan menyampaikan visi sendiri, tapi bagaimana visi kebenaran itu berusaha untuk dikedepankan dan berusaha untuk diwujudkan. Satu hal yang saya masih melihat adalah bahwa ternyata sikap-sikap pendiskreditan orang lain, menyalahkan, menghujat orang lain itu masih menjadi bagian daripada kehidupan ini. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini juga, fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina biayatillahi yajhadun. Janganlah kamu bersedih karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ketika kita berada di jalur dakwah, ketika kita berada di jalur yang menikmati kebahagiaan ini, terkadang kita merasa sedih. Toh begitu indahnya sholat, karena sholat adalah panggilan kebahagiaan. Begitu nikmatnya zakat, karena ketika kita dalam memiliki, kita memberi, dan ketika kita tidak memiliki, kita diberi. Ini sebenarnya asuransi Islam yang harus ditopang dan harus diangkat lebih tinggi daripada asuransi syariah yang sekarang lagi dipromosikan. Karena sebenarnya asuransi dalam Islam itu adalah zakat yang harus dioptimalkan. Dan itu adalah sarana yang membahagiakan. Nah, kemudian alangkah indahnya ketika kita pergi ke Baitullah, sehingga ada orang yang sudah pergi, ingin pergi lagi, pergi dan pergi, umroh berkali-kali. Itu adalah sarana yang membahagiakan. Ketika orang merasa diajak tidak mau, kita pun sedih. Kenapa? Ini bahagia kok Anda tidak mencaci mau. Maki ya. Gitu kan. Maka disebutkan fa innahum la yukazzibunaka, ketika engkau mencaci maki, mendustai kami, sebenarnya Anda itu rugi sendiri. Nabi Muhammad tidak ada masalah dengan cacian itu. Kita sebagai orang yang mengajak tidak mempunyai beban dengan cacian itu, karena kita bukanlah orang-orang yang bermasalah. Ketika Anda melemparkan cemoohan itu, berarti Anda telah melemparkan cemoohan terhadap hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah mengatakan, ketika orang berdakwah dan orang itu dicaci maki, sebenarnya pada waktu itu bukan Anda mencaci maki dia, Anda telah mencaci maki Tuhan dia. Dan ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Anda telah menjadi orang-orang zalim terhadap ayat-ayat Allah, dan Anda telah mengingkari ayat-ayatnya. Ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat dalam kehidupan ini Ustaz Perdana, ada perbedaan persepsi antara para da'i. Mungkin ada yang alirannya keras, ada alirannya lunak, ada yang mungkin yang lebih lunak lagi. Tetapi suatu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa semuanya ini adalah dalam rangka dakwah. Jadi jangan saling menghujat di antara ustadz itu sendiri. Betul. Nah, dan kemudian orang lain, agar masyarakat tidak menghujat ustadznya. Nah, ini karena apa? Kenapa kok ustadz dihujat? Orang antar ustadz sendiri menghujat. Iya. Nah, itu dia. Antara da'i sendiri mendiskreditkan dai yang lain. Untuk itu suatu hal yang sangat penting, orang yang mendiskreditkan dai berarti telah mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah menjelaskan fa innahum la yukazzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Ada salah satu dialog yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Akhnas dengan Abu Jahal. Ketika Akhnas menanyakan pendapat pendapat Abu Jahal tentang Rasulullah. Bagaimana Muhammad itu sebenarnya? Iya. Kata Abu Jahal, ya, kami dan Bani Abdul Manaf selalu bersaing dalam kehormatan, ya. Artinya kalau mereka makan, kami juga akan melakukan yang sama, jika berdagang, kami juga berdagang dan sebagainya. Kalau mereka mengatakan memiliki nabi yang menerima wahyu dari langit, maka kami tidak akan kami dapat mengimbanginya. Artinya dari pembicaraan antara Abu Jahal dengan Akhlas ini bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mengenal betul pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang mereka tolak adalah ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, bukan karena tidak mengetahui ajaran kebenaran itu atau menyadarinya, tetapi karena memang akibat persaingan kekuasaan atau ambisi pribadi yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya menutup mata mereka tentang kebenaran. Nah, kalau kita berusaha mengkaitkannya dengan pilkada yang akan kita kita song-song ini, bahwa sebagai calon-calon pemimpin hendaklah para pemimpin kita ini berusaha untuk membukakan mata untuk kebaikan. Artinya silakan mengumbar visi dan misi Anda, tapi bagaimana caranya berusaha untuk menegakkan visi kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan begitu. Jadi jangan berpikir tentang bagaimana aku berusaha untuk mendapatkan kursi mendapatkan kursi, tapi bagaimana berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar janji obral-obral janji atau manis-manis mulut saja. Jadi prinsipnya tidak jadi pemimpin pun Anda masih bisa dapat berbuat baik. Bisa berbuat baik. Jadi tidak harus jadi gubernur baru berbuat baik. Iya. Kalau tidak jadi gubernur, akan timbul pembalasan dendam dan Sumatera Utara berdarah. Iya. Kenapa tidak demikian? Iya. Kenapa memaksakan diri untuk harus menjadi pemimpin baru bisa berbuat baik? Iya. Jadi sarana berbuat baik itu banyak. Dalam hal berdakwah itu juga sebenarnya sarana berbuat baik. Iya. Dan ketika orang berbuat baik, sebenarnya dia telah membahagiakan dirinya. Jadi jangan bukan berarti Anda berbuat baik, Anda membahagiakan orang lain. Iya. Benar, Anda membahagiakan orang lain. Tetapi sebelum Anda membahagiakan orang lain, Anda telah terlebih dahulu membahagiakan diri sendiri. Untuk itu tidak ada kata penyesalan menjadi seorang da'i, ya Ustaz ya. Iya, kenapa menjadi seorang da'i? Karena pekerjaan manapun tidak layak, tidak diterima. Sehingga aku sekarang jadi da'i aja lah. Jadi apa, anggota DPR gak terpilih. Jadi gubernur gak terpilih. Sekarang jadi apa? Jadi da'i. Nanti kalau sudah jadi anggota DPR, da'inya pun hilang. Saya rasa tidak demikian. Karena apa? Karena pekerjaan dakwah ini adalah pekerjaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini berkata, ketika kamu di dalam dakwah didustakan Allah, sebenarnya dia bukan melawan kamu. Ketika kamu dakwah didustakan oleh masyarakat, maka sebenarnya mereka bukan melawanmu, tetapi melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu kalimat tadi yang menarik yang saya sampaikan adalah bahwa apapun posisi kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, sebenarnya kita adalah seorang pendai. Iya. Kalau Syekh Hasan Al-Banna mengatakan nahnu du'at qabla kulli syai, kita ini adalah para pendai sebelum segala sesuatu. Iya. Artinya silakan bekerja sebagai di DPR sebagai perwakilan rakyat, tapi sesungguhnya bagaimana ketika kita duduk di DPR itu dapat menyampaikan visi kebenaran, karena itu adalah dakwah. Sholat pada waktu betul sekali. Itu kan sederhana. Jangan sampai malah menjauhkan diri dari Allah. Begitu juga sebagai seorang pemimpin, katakanlah sebagai gubernur, sebagai presiden, juga harus menampilkan tentang misi dakwah kita itu. Bahkan dalam kedudukan kita sebagai kepala rumah tangga juga harus nampak kita itu sebagai kepala rumah tangga yang juga seorang pendai. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini begitu luas dan alhamdulillah banyak mengkaji kedalaman makna dari ayat ke-33 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ini dapat menjadi memberikan ketenteraman di dalam hati kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan dirinya untuk membantu orang-orang yang selalu bersamanya. Mudah-mudahan kita selalu bersama Allah dan mudah-mudahan Amin. Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nantinya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Las.